Mitra bisnis, banyak kalangan yang menilai Presiden SBY mudah dipengaruhi terkait dengan kisruh masalah temuan varietas padi Suprto yang gagal panen dan merugikan petani di Purworejo. Kejadian ini mengingatkan kita ketika Presiden SBY juga percaya pada penemuan Blue Energy yang merubah air menjadi bahan bakar. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Ketua Apindo, Jimanto. Pak Jimanto, apa komentar Anda? Iya, memang kelemahannya Pak SBY ini tidak tahu sampai detail kalau menurut saya. Tapi sebenarnya on track nih, misalnya korupsi, itu kan oke kan. Dia nggak terlibat korupsi dan banyak memberikan rekomendasi terhadap pemeriksaan-pemeriksaan korupsi. Hanya kemudian dia tidak tahu detail bagaimana sifat kulipatnya orang korupsi itu. Juga yang lain-lain mengenai bio energi, mengenai super toy gitu. Ya oke lah, pokoknya bagus kalau tanam sekali, panen 3 kali gitu. Ya kan? Tapi kan itu tidak mungkin. Apakah pemerintah harus mengganti kerugian petani tersebut, Pak? Oh, pemerintah harus mendorong supaya petani jangan sampai dirugikan, ya mesti harus ganti rugi itu. Ekspektasinya petani kan berapa? Kemudian ternyata miss, toh. Ya itu harus ganti rugi. Itu perdata biasa menurut saya. Ada perdatanya, ada pidananya sih. Kalau perdatanya diselesaikan, itu oke. Okay. Menurut saya harus diselesaikan secara perdata cepat-cepat. Supaya tidak menggeser ke pidana, kan nanti bisa pidana penipuan, kan. Ada yang meminta Presiden memecat Heru Lelono dari staf khusus Presiden. Wah, jangan sampai ke sana. Itu urusannya Presiden sih. Di dunia ini mana ada yang sempurna. Kalau menurut saya belajar dari yang lalu-lalu, Presiden mestinya sudah pandai dalam belajar selama 5 tahun kan. Sudah pandai dan seandainya dibersihin lagi, ya tipis kalau orang Jawa namanya. Bagaimana dengan popularitas Pak SBY setelah kejadian ini, Pak Jimanto? Oh iya, pasti menurun. Tapi dari sukses pemberantasan korupsi, kemudian dinodai dengan 2 ini, jangan sampai merusak susu sebelanga menurut saya. Dalam frame kepresidenan loh ya, bukan dalam frame ke SBY-an. Karena kan kalau orang banyak mengincar kursi presiden, kan kursi presiden harus lowong dulu kan. Jadi kalau ini dibikin milas titik rusak susu sebelanga, itu maunya politisi yang mengincar kursi kepresidenan. Kesalahannya di blow up kan, dibesar-besarkan. Jangan hanyut dengan arus. Baik, terima kasih Pak Jimanto. Demikian Topic of the Day bersama Ketua Apindo Jimanto. Saya Dewi Sintawati.